Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali untuk bisa melanjutkan pelajaran kita di setiap minggunya, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas kajian kita yang telah kita rencanakan sebagaimana biasanya, yakni kitab Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak atas kedua orang tua terhadap anak-anaknya, hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Kami mohon kepada antunna ayyatuhal ummahat untuk perhatian dengan taklim ini, memperhatikan, memfokuskan pendengaran, memfokuskan hati ketika taklim. Tidak pikiran sana sini, tidak ngobrol sana sini, fokus mencatat faedah, mendengarkan faedah yang disampaikan. Demikian pula jika sekiranya ada pertanyaan, tafadhalna, ditulis dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang, nanti ketika di akhir langsung disampaikan. Ketika di akhir langsung disampaikan. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya dari Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Kita telah menyelesaikan bagian yang pertama, yaitu min hukukil aulad 'alal aba' wal ummahat qabla wiladatihim, termasuk dari hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya qabla wiladatihim, sebelum mereka lahir. Semua telah kita lalui. Dan sekarang kita akan masuk Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Min hukukil aulad 'alal aba' wal ummahat ba'da wiladatihim, termasuk dari hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua setelah mereka lahir di dunia ini. Pembagian yang pertama, hak-hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya sebelum mereka lahir. Dan pembagian yang kedua ini, hak-hak setelah mereka lahir. Fihi salasata asyara mab'atsan. Dalam pembahasan ini ada 13 pembahasan. Al-mab'atsul awwal. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. An yakuna istiqbaluhu wifqa sunnah. Hendaklah seseorang menyambut kelahiran sang anak sesuai dengan sunnah, sesuai dengan cara sunnah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menukil ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Babus Salih, bab yang ketiga, fi istihbabi bisyarati man wulida lahu waladun wa tanhi'atuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, membuat bab dalam salah satu kitabnya tentang disunnahkan dianjurkan memberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak dan disunnahkan untuk memberikan tahniah, ucapan selamat dengan disertai doa. Ini makna tahniah. Qala Allah Ta'ala fi qissati Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra, sungguh utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil busra, mereka datang dengan membawa kabar gembira. Qalu salama, mereka mengatakan keselamatan atasmu wahai Ibrahim. Qala salamun, Nabi Ibrahim pun menjawab kepada mereka, salamun, keselamatan pula atas kalian. Fama labisa an ja'a bi'ijlin hanir, maka selang beberapa waktu setelah itu Ibrahim pergi ke belakang mengambil anak sapi, kemudian mengolahnya sampai menjadi daging panggang. Ibrahim pun datang menemui mereka menghidangkan daging anak sapi panggang tersebut, namun mereka tidak memakannya. Falamma ra'a aydiyahum antasila ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah, Nabi Ibrahim pun merasa takut, siapa ini? Ada apa gerangan mereka datang dengan membawa kabar gembira kepada kami? Qalu, maka mereka mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, inna ursilna ila qaumi lutin, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun, mereka para malaikat tersebut memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa akan terlahirkan untuk Nabi Ibrahim seorang anak. Memberikan kabar gembira ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, istri Nabi Ibrahim pun mendengar kabar ini langsung berdiri seraya tertawa karena beliau sudah tua. Bagaimana bisa dianugerahi anak dalam keadaan usia yang sudah tua seperti ini? Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa terjadi dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan yang di luar nalar pikiran manusia sekalipun bisa terjadi dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fabasyarnaha bi Ishaq, kami berikan kabar gembira kepada istri Ibrahim bahwa akan lahir seorang anak untuknya yang bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq wa Ya'qub, dan setelah Ishaq nanti akan lahir Ya'qub. Maknanya Ishaq nanti akan melahirkan seorang anak yang bernama dari Ishaq, dari Ishaq maknanya istrinya, dari Nabi Ishaq alaihissalam akan terlahirkan seorang anak yang bernama Ya'qub. Jadi silsilah keturunannya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ishaq, anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, anak dari Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, anak dari Nabi Ya'qub, dan seterusnya. Silsilah dari Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq ke Nabi Ibrahim, puncaknya di Nabi Ibrahim. Ila qawli, sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma zahaba an Ibrahim ar-ruh, ketika Nabi Ibrahim telah hilang darinya roh rasa takut, waja'athul busra, dan datang kepadanya kabar gembira, yujadiluna fi qaumi Lut, Nabi Ibrahim berdiskusi dengan mereka para malaikat tentang kaum Lut. Sahihnya di sini yang jadi topik pembahasan kita, mereka para malaikat memberikan bisyarah, kabar gembira akan terlahirkannya seorang putra untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qala ta'ala fi surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat yang ke-101, fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami berikan kabar gembira kepadanya dengan lahirnya seorang anak yang santun. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-28, wabasyaruhu bi ghulamin alim, dan mereka memberikan kabar gembira dengan terlahirkannya seorang anak yang alim, yang cerdas. Wa qala fi suratil hijr, yang cerdas lagi berilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-51 sampai 56, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, wahai Muhammad, kabarkan kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Idzakhalu alaihi, ketika mereka masuk menemui Ibrahim, faqalu salama, mereka mengucapkan salam. Ini adab. Di sini kita agak masuk pada faedah yang keluar sedikit dari pembahasan. Ketika hendak masuk ke tempat orang lain, di dalam syariat Islam dibimbingkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan yang namanya salam, izin dengan salam itu 3 kali. Al-istizanu salam, minta izin dengan mengucapkan salam 3 kali. Wa in uzina, kalau diizinkan masuk, silakan masuk. Wa illa, kalau tidak, maka silakan pergi. Demikian yang dibimbingkan di dalam Islam. Sehingga kalau kita mau masuk rumah, tempat tinggal orang lain, semestinya bagi kita mengucapkan salam 1 kali, tidak dijawab. 2 kali, dijawab, disuruh masuk, masuk. 2 kali tidak dijawab, 3 kali tidak dijawab, pulang. Jangan diteruskan 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai 10 kali. Tidak boleh yang seperti ini. Tidak sesuai dengan syariat Islam. 3 kali tidak dijawab, pergi, tinggalkan. Bisa jadi penghuni rumah sedang tidak bisa diganggu. Bisa jadi penghuni rumah sedang di belakang, tidak mendengarkan salam kita. Nanti datang lagi pada kesempatan yang lain. Demikian yang dibimbingkan dalam syariat Islam. Sehingga tidak boleh kita langsung asal masuk rumah orang. Tok tok tok, salam, buka pintu, langsung masuk. Ini tidak boleh. Kalau yang seperti ini menyelisih syariat Islam. Ketok, salam, langsung buka, masuk. Tidak boleh yang seperti ini. Harus diketahui dulu oleh penghuni rumah. Harus diketahui dulu oleh penghuni rumah. Ketika mereka telah mengetahui ada yang ngetok, kalau mereka mengizinkan masuk, kita masuk. Kalau mereka bertanya siapa, harus kita jawab dan sebutkan nama kita. Ini yang dibimbingkan oleh ulama kita, dan terdapat hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Kalau dia bertanya dengan siapa, jawab. Misal dengan si fulana, jawab dengan fulana. Barakallahu fikum. Dan juga ketika kita minta izin di luar, mengucapkan salam 3 kali. Kemudian juga kita ditanya dengan siapa, kita jawab nama kita. Yang semestinya kita lakukan adalah berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jangan kita berdiri di tengah-tengah pintu. berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri untuk menjaga aurat orang yang di dalam rumah agar tidak terlihat. Karena al-istizan hanya saja disyariatkan minta izin itu min ajlil basar, karena pandangan, agar pandangan kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan, agar pandangan kita tidak melihat aurat si penghuni rumah. Barakallahu fikum. Ini sedikit faedah tentang istizan, minta izin ketika mau masuk rumah orang lain, ketika mau masuk ke tempat orang lain. Di sini disebutkan mereka para malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengajarkan kepada kita adab yang sangat agung. Ketika mau masuk tempat orang lain, disyariatkan untuk mengucapkan salam. Qala inna minkum wajilun. Maka dibuka oleh Nabi Ibrahim, dijawab salamnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dengan menyebutkan bahwasanya beliau takut. Qalu la taujal, mereka mengatakan jangan takut wahai Ibrahim. Inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Kami memberikan kabar kepada engkau wahai Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang berilmu. Ghulam alim. Qala abashartumuhu ala an massaniyal kibar. Maka Nabi Ibrahim berkata seolah-olah beliau tidak percaya. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku dalam keadaan usiaku sudah tua seperti ini? Fabima tubashirun. Dengan siapa? Maknanya, siapa nama anak tersebut? Maka kemudian mereka menjawab, qala basyarnaka bil haq. Fabima tubashirun. Afwan, kita ulang terjemahannya. Fabima tubashirun. Nabi Ibrahim bertanya, fabima tubashirun, dengan apa kalian memberikan kabar gembira kepada kami? Kalau mereka menjawab, basyarnaka bil haq. Kami membawa berita gembira ini dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin, wahai Ibrahim, janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang qanitin, orang-orang yang putus asa. Qala wa man yaqnut min rahmatil rabbih illa dhallun. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang sesat. Syahidnya yang sesuai dengan topik pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang terlahirkannya seorang anak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-7, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu akan terlahirkannya seorang anak yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nama ini belum ada dimiliki oleh orang-orang sebelum ini. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'im. Malaikat menyeru Nabi Zakaria dalam keadaan Nabi Zakaria sedang berdiri. Yusalli fil mihrab, salat di mihrabnya. Malaikat mengatakan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu akan terlahirkan seorang anak yang bernama Yahya. Walamma kanatil bisharatu tasurul aqda wa tufrihuhu. Ustuhibba lil muslim an yubadira ila masarrati akhihi wa i'lamihi bima yufrihuhu. Ketika bisyarah memberikan kabar gembira ini akan menyenangkan seseorang dan membuat hatinya lapang, hatinya gembira, disunnahkan. Di sini Syekh mengatakan disunnahkan, dianjurkan bagi setiap muslim untuk bersegera memberikan kabar gembira kepada saudaranya dan mengumumkan kepadanya dengan apa yang telah terjadi padanya berupa kegembiraan. Walamma wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di antara dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, basyarat bihi Suwaibah. Suwaibah, ada seorang yang bernama Suwaibah, seorang wanita, memberikan kabar gembira kepada ammahu, kepada pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Diponis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Lahab dalam keadaan beliau paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kafir musyrik. Jadi kekerabatan itu tidak bisa menjamin, tidak bisa menjamin seorang itu akan selamat dari kesesatan, kesyirikan, kekufuran. Tidak ada yang bisa menjamin melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Abdullah ayahnya, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Ketika Abdullah terlahirkan darinya seorang anak, Suwaibah langsung memberikan kabar kepada Abu Lahab, kepada saudaranya Abdullah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Dulunya dia budak Abu Lahab. Wa kana maulaha. Wa qalat, Suwaibah berkata kepada Abu Lahab, qad wulida al-lailata li Abdillahi ibnun. Wahai Abu Lahab, tadi malam telah lahir seorang anak dari saudaramu Abdullah. Maka Abu Lahab sangat senangnya, gembira akanlah gembira disebabkan terlahirkan keponakannya, disebabkan lahirnya keponakannya, lahirnya anak dari saudaranya. Abu Lahab gembira, Abu Lahab senang. Maka dengan serta merta fa'ataqaha Abu Lahab, Abu Lahab langsung membebaskan Suwaibah. Suwaibah tadi budaknya Abu Lahab, langsung dibebaskan dikarenakan senangnya, akan senangnya disebabkan berita lahirnya keponakannya. Sururan bihi. Padahal setelah itu Abu Lahab langsung menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik, yang tadinya paman, saking senangnya lahir keponakannya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam besar mendakwakan Islam, langsung benci habis-habisan dengan keponakannya. Langsung benci habis-habisan dengan keponakannya, bahkan ingin mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yubayyi illahu dzalik. Maka di sini kita ambil syahid topik pembahasan kita, Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, berita lahirnya putra dari saudaranya Abu Lahab, yakni Abdullah. Putra tersebut bernama Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Falam yubayyi'illahu dzalika lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan perbuatan baik yang dilakukan oleh Abu Lahab. Wasaqahu ba'da mautihi fi nufratil lati fi asli ibhamihi. Disebabkan kebaikan Abu Lahab ini, Abu Lahab mendapatkan keringanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia minum setelah matinya. Diletakkan di tangannya. Minum tersebut dia ambil dari jempolnya, minum dari jempolnya. Namun dia terus diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringanan yang didapatkan oleh Abu Lahab adalah mendapatkan minum dari jempolnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya, yang dinukil oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 5101. Imam Bukhari menukilkan tentang Suwaibah ini. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, qala Urwah, ucapan Urwah, wa Suwaibatu maula li Abi Lahab. Suwaibah itu bekas budaknya Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab, dan Abu Lahab a'taqaha, memerdekakan Suwaibah. Dikarenakan tadi Suwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab akan terlahirnya mengabarkan kepada Abu Lahab telah terlahirkan seorang anak yang anak tersebut adalah keponakannya. Karena saking gembiranya Abu Lahab, dimerdekakanlah Suwaibah. Fa'arda'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di antara jasa yang dilakukan oleh Suwaibah, beliau menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ibu susu Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, Suwaibah. Suwaibah. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, uriyahu ba'du ahlihi bi syarri ibatin. Sebagian dari keluarga Abu Lahab mimpi. Mimpi melihat keadaan Abu Lahab yang terburuk. Keadaannya yang sangat buruk. Qala lahu, dia berkata kepada Abu Lahab, "Madza laqita, wahai Abu Lahab? Apa yang engkau temui? Apakah engkau mendapatkan peristirahatan di alam sana?" Maka Abu Lahab menjawab, "Lam alqa ba'dakum, aku tidak menjumpai peristirahatan setelah kalian menguburku. Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Suwaibah. Hanya saja aku diberi minum yang diletakkan di tanganku disebabkan aku telah memerdekakan Suwaibah." Ini di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Lahab. Dia terus mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang kafir, seorang yang musyrik, menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa in fatathul bisyarah ustuhibba lahu tahni'atuhu. Kalau seseorang terluputkan syarah memberikan kabar gembira, tetap dianjurkan untuk melakukan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat dengan diiringi doa. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara bisyarah dan tahniah, memberi kabar gembira dan ucapan selamat, perbedaannya adalah annal bisyarata i'lamun lahu bima yasurruhu. Bahwa bisyarah ini maknanya adalah mengumumkan kabar gembira untuknya, kabar gembira yang dia dapatkan dengan apa-apa yang memberikan kegembiraan kepadanya. Wa tahni'ah, sementara tahni'ah, ucapan selamat yang dimaksud, maknanya adalah du'a'un lahu, mendoakan bil khairi, dengan kebaikan, ba'da'an alima bihi, setelah mengetahui berita gembira tersebut. Ini perbedaan antara tahni'ah dan bisyarah. Walihada, oleh karena ini, lama anzalallahu taubata Ka'ab ibni Malik, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berita gembira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, zahaba ilaihi al-bashir fabasyarahu, ada orang yang memberikan kabar gembira kepadanya. Falamma dakhala al-masjid, ketika Ka'ab bin Malik masuk ke dalam masjid, ja'an nasu fahanna'u, Datang manusia, mereka semua memberikan ucapan selamat dengan doa kepada Ka'ab bin Malik. Barakallahu fikum, ini tahniah. Sehingga disunahkan ketika terlahirkan seorang anak untuk memberikan bisyarah, kabar gembira dan ucapan selamat. Doa dengan diiringi doa. Wa kanatil jahiliyah, dan dahulu pada masa jahiliyah, yaquluna fi tahniyatihim bin nikah. Mereka mengucapkan ucapan selamat dalam pernikahan birrafa'i wal banin, dengan ucapan arrafa'i wal banin. Arrafa'i itu maknanya tazawwajta zawjan yahsulu bihil ittifaq wal iltiham bainakuma. Maknanya adalah engkau telah menikah dengan seorang pasangan yang terjalin di antara kalian berdua kesamaan dan kecocokan. Wal banun, maknanya al banun, memberikan ucapan selamat dengan sosok seorang anak yang akan terlahirkan baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan datang. Wala yambaghi lirrajul an yuhanni abil ibni wala yuhanni bil binti bal yuhanni bihima. Tidak semestinya bagi seseorang untuk memberikan ucapan selamat itu hanya dikhususkan pada laki-laki saja, hanya dikhususkan pada anak laki-laki saja, tidak anak perempuan. La hadza khata', ini salah. Bahkan untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Wa min dzalika aidan, dan di antara sunnah ketika anak kita terlahirkan yang semestinya kita ketahui adalah tahnikuhu bitamr, mentahniknya. Tahnik itu dengan kurma, mengambil kurma kemudian dikunyah setelah agak cair, diambil diletakkan di langit-langit bayi baru lahir langsung ditahnik. Ini yang sunnah. Setelah lahir langsung ditahnik, ambil kurma langsung letakkan di langit-langitnya. Kalau misalkan belum bisa masuk yang lain, dilarang dokter, mungkin setelah dapat rekomendasi dokter sudah boleh masuk yang lain ke mulutnya. Nah, setelah itu langsung bersegera memasukkan kurma, mentahnik. Ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Setelah mentahnik, kita juga dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk anak tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, wulida li ghulam, Abu Musa bercerita, telah lahir anakku tadi malam. Fataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan kabar menamakan bahwa anaknya itu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menamai anaknya dengan Ibrahim. Fahannatahu bitamratin, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya, mengambil kurma, dikunyah kemudian diletakkan di langit-langitnya. Wa da'a lahu bil barakah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk anak tersebut. Wadafa'ahu ilayya, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya lagi kepadaku, kata Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Selesai kita dari al-mabhatsul awal, pembahasan pertama dari bagian yang kedua ini. Hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua setelah anak tersebut lahir. Yang pertama, menyambutnya harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan sunnah. Di antara amalan sunnah yang sudah kita lewati yang pertama adalah al-bisyarah wa tahni'ah, memberikan kabar gembira dengan lahirnya anak tersebut, wa tahni'ah, dan memberikan ucapan selamat kepada anak yang lahir itu dengan disertai doa. Kemudian juga sunnah berikutnya adalah tahmid, mentahmid terhadap anak tersebut, mengambilkan kurma, dikunyah, kemudian diletakkan di langit-langit anak, kemudian setelah itu mendoakan kebaikan untuk anak tersebut dengan berkah barakallahu fi, atau yang semisal itu. Ini diantara sunnah ketika anak baru lahir. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, tasmiyatuhumut tasmiyatal hasanah, menamai anak dengan nama yang baik, wakhtiyarul ismi salihil hasan, dan memilihkan nama yang baik, nama yang soleh untuk anak-anak, nama yang saleh, bukan nama yang jelek, bukan nama yang hanya tenar di kebanyakan manusia. La, bukan itu tolak ukurnya. Nama yang paling bagus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Abdullah dan Abdurrahman, ini ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah, Abdurrahman. Atau nama para nabi, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tasammu bil anbiya, berilah nama dengan nama-nama para nabi, Yaqub, Nuh, Ibrahim, Ishaq, dan yang lainnya. Ini juga di antara nama-nama yang bagus, yang semestinya dijauhi oleh kita semua, menamai anak-anak kita dengan nama-nama kufar, nama-nama orang kafir, nama-nama orang yang fusaq, orang-orang fasik. Tidak boleh, tidak boleh dinamai anak-anak kita dengan nama-nama yang fasik, nama-nama orang-orang kufar, orang kafir. Dijauhi sejauh-jauhnya yang demikian itu. Barakallahu fikum. Sehingga semestinya kita setelah ini memikirkan untuk nama anak-anak kita nama yang Islami, karena nama itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak kita. Tidak selesai kita memberikan nama, setelah itu sudah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, apalah arti sebuah nama? Punya arti nama itu, memiliki arti. Tidak benar ungkapan yang seperti ini. Nama memiliki pengaruh terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu kita dianjurkan dalam syariat ini memberikan sebaik-baik nama untuk anak-anak kita semua. Demikian pula yang dianjurkan oleh para ulama, anak-anak kita diberi nama kunyah semenjak dini, sebelum masuk lakop-lakop yang lain, gelar-gelar yang tidak benar, digelari oleh orang lain dengan gelar-gelar yang tidak mengenakkan hatinya. Maka dianjurkan tetap memberikan nama kunyah kepada anak-anak kita. Nama kunyah adalah nama yang diawali oleh abu untuk laki-laki, yang diawali oleh ummu untuk perempuan. Walaupun baru lahir, tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang, untuk kunyah itu nunggu kalau sudah berkeluarga, nunggu kalau sudah punya anak. Lah, tidak, tidak demikian. Dia berkunyah setelah dia berkeluarga. Lah, tidak. Bahkan semenjak kecil kita dianjurkan untuk memiliki nama kunyah. Abu Hurairah, Abu Musa. Sebagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seorang anak yang punya burung yang dinamai oleh dia dengan Nughair. Anak tersebut masih kecil, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama kunyahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda kepadanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Mughair. Wahai Abu Umair, ini nama kunyahnya. Apa yang telah dilakukan oleh Sun Mughair? Barakallahu fikum. Sehingga kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di antaranya adalah dengan memberikan nama yang bagus untuk mereka. Qala Syekh Rahimahullahu Ta'ala, berkata Syekh Hafizahullah, "Dzalika annal ab la tantahi mas'uliyatuhu." Seorang ayah tidaklah terhenti, tidaklah berhenti tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya. Setelah dia memilihkan istri yang salehah, ibu yang salehah, ma'azimi hadzal amri, bersamaan agungnya perkara ini. Lakinnya mas'uliyat tamtaddu ma'ahu, namun tanggung jawab tersebut terus berjalan pada seorang ayah. Famin dzalika, di antaranya adalah ikhtiyarul ismil hasan lahu wujuban. Wajib untuk memberikan nama yang baik, nama yang bagus untuk anak-anak. Wa an yabta'ida 'anil asma'il muharramah. Nama yang bagus itu bukan yang bagus menurut kebanyakan manusia. Bukan tolak ukur sudut pandangnya itu kebanyakan manusia. Lah, bukan itu tolak ukurnya. Jadi kalau kata orang ini bagus namanya, masya Allah, enak didengar, itu nama yang bagus. Lah, bukan seperti itu pemahamannya. Nama yang bagus itu nama yang bagus menurut Islam. Nama yang bagus menurut Islam, nama yang dianjurkan di dalam Islam. Seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. "Wa afdaquha," dan nama yang paling jujur, Hammam. Hammam dan Al-Harith. Ini nas langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Namun boleh tidak nama dengan nama selain itu? Boleh. Dalam Islam juga dianjurkan memberikan nama dengan nama para nabi, memberikan nama dengan nama orang-orang saleh, dianjurkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau misal nama Abdullah sudah banyak, nama Abdurrahman sudah banyak, boleh tidak nama lain? Boleh. Silakan namai Muhammad. Wah, Muhammad juga sudah banyak. Silakan namai Saleh. Saleh juga sudah banyak. Silakan namai Yakub. Namai dengan nama-nama yang tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Jangan nama itu jelek dipandang syariat. Maknanya jelek. Tidak sebagaimana pemahaman sebagian manusia. Alah, yang penting nama ada di dalam Al-Quran. Itu nama yang bagus itu, nama yang ada di dalam Al-Quran. Pokoknya, kalau nama orang itu ada dalam Al-Quran, itulah yang bagus. Lah, salah. Salah pemikiran seperti ini. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran, ada surga, ada neraka. Nanti kalau dinamai dengan nama Jahannam, jelek namanya. Atau nama Fir'aun, jelek. Abu Lahab, jelek. Dan yang lainnya. Tidak benar pemahaman nama itu yang penting ada di dalam Al-Quran. Lah, salah pemahaman yang seperti ini. Sehingga kita fokus nama yang bagus, nama yang baik itu adalah nama yang sesuai dengan bimbingan Islam, sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Wa an yabta'id 'anil asma'il muharramah, dan hendaklah seseorang menjauhi, meninggalkan nama-nama yang haram, seperti nama-nama kufar, nama-nama orang-orang kafir, itu dijauhi. Nama-nama artis-artis kafir, artis-artis musyrik, yang mereka itu semuanya adalah orang-orang yang tidak bagus akhlak dan moralnya. Tidak boleh menamai anak dengan nama-nama yang seperti itu. Dilarang di dalam Islam. Barakallahu fikum. Awillati la taliku bil muslimin, atau nama yang tidak layak untuk orang-orang muslim. Nama tersebut tidak layak untuk orang-orang muslim. Ini bukan nama orang muslim. Bukan nama orang muslim, sehingga dilarang. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Falismu lahu daurun wa asarun fi nafsiyatil walad. Nama itu memberikan pengaruh dalam kejiwaan seorang anak. Dalam kejiwaan seorang anak, nama itu memberikan pengaruh dalam kejiwaannya. Dia masih kecil dinamai dengan nama ini. Taruhlah dia belum paham. Sudah besar, dia nyari apa arti nama ini. Ternyata dibuka, namanya misal. Ketika kecil dinamai oleh orang tuanya dengan nama Fajir. Ketika masih kecil anaknya dinamai dengan nama Fajir. Karena patokannya tadi, asalkan ada yang dalam Al-Quran. Atau Fujar. Fujar. Fajir atau Fujar. Fajir. Namanya Fajir. Dipanggil oleh orang Fajir, Fajir. Ketika dia sudah besar, sudah dewasa, sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Dia cari apalah makna Fajir ini. Ternyata dia buka kamus. Ternyata dia dapati artinya sangat jelek. Fajir itu maknanya orang jahat. Na'udzubillah. Tentu kejiwaannya terganggu. Psikolognya terganggu. Wah, aku jelek berarti jahat. Na'udzubillah. Ini diantara contohnya. Maka anda berhati-hati. Mulai dari sekarang. Ketika anak kita lahir, beri nama dengan nama-nama yang baik. Nama yang dianjurkan di dalam Islam. Nama yang dianjurkan di dalam syariat ini. Yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Anak, misal usianya sudah 5 tahun. Misal usianya sudah 7 tahun. Terlanjur dulu karena mengidolakan artis kafir. Artis dari kalangan orang-orang kufar. Anaknya sudah diberi nama dengan nama ini. Bagaimana caranya? Ganti. Boleh, silakan diganti. Ganti, ganti dengan nama-nama yang bagus. Kalau perempuan beri nama Aisyah, beri nama Sofia, beri nama Fatimah, atau yang lainnya, Maryam, atau yang lainnya, nama-nama Islam. Kalau laki-laki, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, atau yang lainnya, yang dibimbingkan di dalam Islam, diganti. Diganti langsung. Dan tidak benar juga pemahaman sebagian orang bahwa mengganti nama itu harus motong kambing. Harus diadakan akikah ulang. Hadza ghalat, ini tidak benar. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama sebagian sahabat. Sebagian dari sahabat diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya. Di antara yang pernah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, seorang wanita yang bernama Asiyah. Asiyah, namanya Asiyah. Asiyah. Asiyah itu artinya wanita yang bermaksiat. Itu artinya. Langsung diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti Jamilah. Namamu sekarang Jamilah, wanita yang indah. Wanita yang cantik, ini nama sekarang diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamilah, ini juga diantara nama-nama yang baik. Ganti nama anak-anak kita yang di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak motong kambing, tidak melakukan akikah ulang ketika mengganti nama-nama dari para sahabatnya. Sehingga jangan ragu ketika nama anak-anak kita tidak sesuai dengan syariat Islam atau di dalamnya terdapat keharaman, maka segera diganti. Segera diganti dengan nama yang bagus yang dibimbingkan di dalam Al-Islam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi faslin badi', dalam pasal yang bagus, penting sekali untuk mengetahuinya. Beliau rahimahullah mengatakan, lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani wa dalatan 'alayha, tatkala nama-nama itu adalah rangkaian-rangkaian terhadap makna-makna dan menunjukkan terhadapnya, istadatil hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Hikmah itu mengharuskan diadakan, mengharuskan di antara nama tersebut dan makna-maknanya memiliki ikatan dan kesesuaian. Wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bi manzilatil ajnabi, dan tidak selayaknya memberikan nama dengan makna yang ajnabi, maknanya bukan dari Arab, murni ajnabi, alladzi la ta'alluqa lahu biha, yang tidak ada kaitannya dengan nama tersebut, yang tidak ada kaitannya dengan nama-nama yang bagus. Fa idza hikmatal hakim ta'ba dzalik, maka sesungguhnya hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang demikian itu. Wal waqi' yashhadu bi khilafihi, dan kenyataan itu menyaksikan bahwa bi khilafihi, berbeda, yakni ketika nama seorang namanya nama-nama yang ajnabi, tidak ada tanasub, kesesuaian tidak ada. Balai asma, tidak ada kesesuaian yang baik antara nama dan qawalib, rangkaian-rangkaian. Maknanya adalah ketika nama seorang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, nama tersebut, nama-nama ajnabi, wal waqi' yashhadu lahu, kenyataannya terbukti bi khilafihi, orangnya pun tidak sesuai. Balil asma'i ta'thir, bahkan nama itu memberikan pengaruh, fil musammiyah, terhadap orang-orang yang dinamai, walil musammiyah, dan orang-orang yang dinamai, ta'asurun, memiliki pengaruh terhadap nama-namanya, fil husni wal qubhi, dalam baik dan jeleknya, wal khifati wal siqali, dalam ringan dan beratnya, wal latafati wal kasafah, dan kelembutan dan yang semisalnya, kelembutan dan kekasarannya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa qallama absarat aynaka za laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi, dan jika engkau melihat, wa qallama absarat aynaka za laqabin, sedikit sekali engkau melihat matamu terhadap orang-orang yang memiliki laqab, gelar, melainkan maknanya adalah ada pada laqab tersebut, ada pada gelar tersebut, jika engkau memikirkannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusahibbu lak al-ismal hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai, menyukai nama-nama yang baik. Wa kana ya'khudhu al-ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqdhah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil makna-makna dari nama-namanya di waktu tidur dan terjaganya. Wa kana yakrahul amkinatal munkaratal asma, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tempat-tempat yang mungkar, nama-namanya mungkar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai untuk singgah di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Masih kita dalam pembahasan tasmiyatuhum atasmiyatul hasanah. Kita sampai di sini ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam al-mabhasu atsani, pembahasan yang kedua ini. Belum selesai kita. Thank you.